Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma. Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wa 'allimna min ladunka ilman nafi'ah ya dzal jalali wal ikram. Allahumma iftah lana hikmataka wansur 'alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Rabbi zidni ilma wa wasi' fi rizqi wa barik li fi ma razaqtani wa ja'alni mahbuban fi qulubi ibadika wa azizan fi uyuni wa ja'alni wajihan fi dunya wal akhirah wa minal muqarrabin ya kasiran nawali ya hasan al fi'ali ya qaiman bila zawali ya mudian bila misali falakal hamdu wal minnatu wasyarafu ala kulli hal. Lahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman sekawan atus enam saking tambahan pun Minhajul Abidin saking kitab Ihya juz 3 halaman sekawan atus enam. Pembahasan ingkang sampun sing berhubungan kali soal mulia lan ino sing diukur nganggo apa dunya nanti kelengkapan fasilitas teng dunya urip sing ditampa wong kafir niku kali wong kafir dianggep iya ngono kuwi terus sampai to akhirat niku salah penopo, salah pengertian. Nah, kan ini contoh ketertipuan orang yang ahli maksiat. Al-Misalus Sani utawi contoh kangka pengpindu iku murur longsoti kabujue buru-buru wong sing ahli maksiat minal mu'minina saking pura-pura wong mukmin. Bukaulihim kelawan ucapane mu'minin usad minal mu'minin wong sing ahli maksiat iku duwe pinemu innallaha karimun wa inna narju afwahu. Innallaha satemene Gusti Allah iku karimun mulya murah. Allah niku dermawan gawe murah loman. Innallaha satemene Gusti Allah iku karimun loman wa inna lan satemene ingsun iku narju arep-arep sapa ingsun afahu ing pangapurane Allah. Allah itu senang memberi dan saya berharap mendapatkan ampunannya. Wattikaluhum lan oleh pasrah mengusot oleh pasrah wong sing ali maksiat mang ala dalika ing atase mengkono-mengkono ucapan. Jadi dia beranggapan berkata bahwa Allah itu maha pemurah dan saya mengharapkan ampunannya. Ngono tok rumangsane wis oleh ngono maksud. Wa ihmali lan oleh ninggal utawa niat-niatan sing usatun minal mukminin wong sing ali maksiat. Ninggal amal amala ing pira-pira ngamal. Watasini dari kalan rumang sani ape. Watasini dari kalan oleh rumang sani ape mengkono-mengkono arep-arep tanpa ngamal, pasah tanpa ngamal. Oleh rumang sani ape ditasiati tanihi kelawan ngakei jeneng tamanine usatun minal mu'minin wong sing ali maksiat berlama pengelamun berharap seperti itu. Dikata lamunan-lamunan seperti itu dia katakan wahtirorihim lan oleh kabujuk usatun minal mu'minin kabujuknya ngarani rojaan yang diarani rojak. Dia tertipu, dia hanya hanya melamun, hanya berandai-andai Allah itu maha pemurah dan saya berharap dapat ampunannya. Wis ngono tok, pasrah, gak usah tantang, gak usah ngamal. Terus begitu itu dia mengatakan liung ini kising diarani rojak. Wes tumpuk-tumpuk ora karu-karuan. Maksiate terus, gak gelem leren. Dia hanya Gusti Allah maha pemurah kok. Walaupun saya maksiat terus kan ya gak apa-apa. Apalah artinya kemaksiatan saya dibanding dengan ampunan Allah. Iyalah nek ora jekur ning gone ampunan dengan beramal ya ora teles. Doae, apalah artinya telek nyamuk nempel sarung saya. Wong air itu banyak sekali, Pak. Lu masih banyak sekali, lek. Ora mbok umbah. Ki nyamuke panggah mbok cepet-cepet sing sarungmu terus apa ya iso resik. Lha ngono lho maksude kuwi. Bukan berarti orang mengharap ampunan Allah itu salah, bukan. Kebujuke ini bukan kebujuk pemahamannya enggak. Kebujuk oleh orang komplit berharap-berharap tok tanpa ada pemandang itu loh malah menjadi alasan untuk berani lebih banyak maksiat dengan modal harapan itu tok loh dewe berani berlaku maksiat apalagi sidik-sidik tahu kurung keterangan kiai bahwasanya maksiat itu salah satu bentuk cara orang masuk ke dalam pintu taubat. Bukan ngono maksiat itu gak apa-apa lah itu kebujuke nek ngono. Maksiat itu ya apa-apa. Maksiat itu apa-apa. Nek ora mbok hindari, kowe kena apa-apa nek maksiat. Tapi lek kowe gelem ngindari maksiat, berarti kowe ngleboni undangan ya Gusti Allah. Ini lho Mas, carane maksude iku. Contone ngene. Sampean niku karo gurune sampean kongkon mlayu sing biyanten. Enek sing murid gurune iki ngono. Iku didelok ning posisi apa? Ngene katoke kuwi diselempiti gombal, ditampar, dicelupno bensin terus diobong. Ngono mlayu ne ben banter ngono. Ngindari kuwi ya. Nah. Engko lha wis siji-siji ne nek gak siji ne nek. Ngarepe iki digawe panganan sing enak lan dhewe wis telung dina ora mangan. Mlayu ne ben banter lho ngono lho maksude. Dadi wong iku disayang Gusti Allah iku ana sing nganggo cara diamang-amang nganggo maksiat, kongkon tobat. Enak sing dikai suguhan ilmu berbudal ngamal, dikai maksiat berbudal taubat. Ngono lho maksude kuwi lah. Sing akeh awak dhewe iki separo-separo. Duwe ilmu tok ora ngamal ya wis marem. Lah sing sitok ya ngono. Duwe kemaksiatan rumangsa di ngapura Gusti Allah rumangsa tok. Ya wis marem, rumangsane wis cukup. Berharap tok rumangsane wis cukup. Duwe ilmu rumangsane bahas ilmu tok wis cukup. Ya itu tertipunya di situ. Wazonalan wazoni lan kebucu oleh nyono ngusot pengali maksiat kebucu oleh dugaan mereka sendiri. Dugaan apa? Dugaan anar roja asak temene roja iku makomun mahmudun makom kang terpuji fitini dalam agomo mulai kendel karo Gusti Allah bener-bener bertauhid itu harus berani berharap langsung kepada Allah. Ngono sih. Apa artinya ngamal? Enggak ada artinya. Gue ora usah ngamal Gusti Allah apa enggak ada di Gusti Allah kok. Biasanya orang kena dibantah sak gedakan. Dia lupa gitu, lupa bahwa yang namanya berharap, berharap kepada Allah itu sekaligus satu mandangnya. Dia mengira lamunan sudah menjadi rojak, lalu mengira pula bahwa rojak yang dia lakukan itu rojak yang sudah benar, menganggap rojak yang demikian ini adalah terpuji di dalam urusan agama. Padahal penamaan rojak itu saja sudah salah. Halo, podo-podo soklat deh. Pokoknya anggar soklat ya jenang kudus. Nah iya mengenai telek lintung diarani jenang kudus saya salah. Bisa ditambahin aja kita itu bangga merupakan di tumpuan telek lintung sak kotak. Makanya wis niru kabeh to. Ono tunggale aku dek cilik tau kebujuk ngono. Mergo tuku dawet santene serodo serodo kematangan kita oleh godhok. Nah kuwi kan terus blundure ketampul-ketampul ning dhuwur. Nah kuwi santen campur karo dawet enak wae. Karo santen karo apa cendole kuwi ruwet-ruwet dawet kuwi terus karo gula abange kuwi. Nah aku dolanan sabun sabun kuwi lek dikum ning banyu terus jadi busa lek busane entek banyune kan terus koyo santen dhuwure ketampul-ketampul koyo santen ngono kuwi enek blundune. Lah kuwi tak campur dawet tak ombe lah kan kebujuk ta kuwi. Wong sabun diarani santen itu saja sudah salah gitu loh. Kok apalagi itu terus bangga, oh saya bisa gawe dawet loh. Ini malah niru kabeh toh. Oh, saya bisa gawe dawet padahal sabun. Ya gitu enggak lagi ini. Kita itu saya sudah rojak loh kepada Allah. Ya lah wong taman ini diarani rojak. Ya butuh karo cah cilik santen diarani apa? Sabun diarani santen. Yura kena wa anna nikmatallahi lan penyono sak temene nikmate Allah iku wasiatun jembar. Ya bener kuwi. Tapi bahwa dia merasa mesti dapat bagian lah itu yang salah. Wa rahmatan lan sak temene rahmate Allah iku samilatun melingkupi. Samilatun bisa mengandung segala hal. Wakarom hutai kelomanane Allah iku amimun lumrambai. Wa aina raniku ana ing endi sapira sing ngono. Wa aina raniku ana ing endi masil ibadi utai kira-kira kemaksiatane kawula. Fi bihari rahmatihi ing dalem lautan kasih sayange Allah. Seberapa sih besarnya maksiat hamba saja dibanding dengan lautan rahmat Allah. Wong orang yang kafir saja bisa masuk Islam lalu diampuni, apalagi saya ini sudah bertauhid lama sekali. Walah wajat wajita itu wajwa inna lancar temennya yusun ikum wahiduna pura-pura wong sing ngejakan Allah wa mu'minunalan wong kan iman marang Allah. Fa panarju mongko ngarep-ngarep sapa kita ila Allah biwasilatil imani kelawan lantaran iman tok tanpa ngamal. Padahal ing Qur'ane jelas amanu gandengane wa amilus sholihat iku sak gandeng. Apa meneh ndelala bapake wong alim wong saleh bae wong ampuh bae nek wali terkenal bae nek wali ngono. Terus dia berharap dengan kesolehan orang tuanya warubama kana lan sering-sering ana apa mustana buraja ini sesendenane kesandarane harapane si ahli maksiat man iku atama suka berpedoman bergantung bisolahil adai kelawan kesolehane piro-piro bapake wa'uluhi rutbati iman luhuri derajati abba ngono. Mereka itu bangga dengan nasabnya, mbahku kiai, buyutku wali, nek aku maksiat sithik enake ora apa-apa. Dungane mbahku wis mandi, sak anak putune bakal slamet. Contone kang tiro ril alawiyati kaya kabujuke anak turune bangsa Sayyidina Ali. Binasabin lawan nasabe alawiyah. Wa mukhalafati sirati abaihi lan oleh nulayani sejarahe piro-piro bapake alawiyah. Mereka itu ya benar anak cucunya Alawi, tetapi mereka tidak sama perilakunya dengan Alawi. Fil khaufi ing dalem oleh wedi marang Allah, wa taqwalan oleh takwa marang Allah, wal wara'i lan oleh wirai. Wa dhullihim wa malah penyonone hebat banget. Wa dhullihim lan penyonone sapa mangani maksiat. Iku anahum penyonyono anahum ing sak temene usat ahli maksiat mangiku akramu luwih mulya alallahi munggu iku si Allah min abaihim tinimbang saking pira-pira bapake ahli maksiat mang sing bangga karena nasab. Mereka malah menduga bahwa dia itu lebih utama daripada bapak-bapaknya. Ngono. Mergoko iz abauhum krono utai piro-piro bapake iz abauhum krono utai piro-piro bapake ahli maksiat sing krono nasab mang ma'ayatil warai sertane notoke wirai wa taqwa lan taqwa iku kanu ana sapa abak iku khaifina padha wedi sapa abak. Mereka mengatakan kalau mbah-mbah saya takut itu kurang tepat. Mereka sudah punya wirai, punya takwa, kok masih takut? Belum saya saja yang sudah berani fasik, berani maksiat aja masih berharap kepada Allah, itu berarti tauhidnya mbah itu masih kurang tepat itu. Mbah saya masih gondelan wirainya, gondelan takwanya. Kalau saya ini karena dorongan tauhid lah, maka saya berani maksiat. Wah, waduh. Baru mengetahui ahli maksiat sing krono nasab ma'akoyatil fuski sertane notoke fasek wa bujulan lempeng iku aminuna ngeroso aman kabeh. Mereka jelas-jelas notok oleh fasek, notok oleh lempeng, tapi dia merasa aman, tidak merasa bersalah, hanya karena dia merasa jadi putune wong sing saleh. Nah kesimpulan saya ini jelas ini ketertipuan yang puncak sudah. Badalika utai mengkono gurur kapusan ikuni ayatul iltiror notoke kabujuk billahi sebab salah paham marang Allah Ta'ala, salah paham terhadap takdir bahwa dia ditakdir menjadi anak soleh, itu dikiranya mesti jadi orang soleh. Dan Fakiasu syaitoni mongkotawi kaitungane setan utawi kiasi setan lil alawiyati maring wong sing keturunane Sayyidina Ali. Mereka pakai logika, pakai kias demikian. Anaman satu menewang ahabatan demen sopaman insanan ing menungso ahabat maka demen sopaman auladahu ing buru-buru anak insan. Barang siapa yang mencintai seseorang maka dia pasti akan mencintai anaknya. Padahal gak mesti enak umumnya yang semen anaknya enak semen bapaknya ya enak iya tak menunggu enak umumnya yang semen bapaknya orang semen anaknya ya enak yang pirang-pirang enak umumnya yang semen kudune tapi orang semen mantune ya enak iya padahal sing sing anak no mantu itu sing mana ya mantu sing sapa sing mana no putu kuwi sing mana kuwi ya mantune kuwi tapi karo putu demen karo mantu gak demen kuwi ya enak tapi kudu dibudhali karo setan dibudhali dibisik-bisik to ning gone keturunane wong sing saleh contone kaya keturunane Sayyidina Ali. Rasanya orang yang mencintai orang itu pasti akan mencintai anak-anaknya. Nah kusya lagi pada anak wana wui wa anna Allah alam saat temani Allah iku kot ahabba teman-teman harus demen sopa Allah abba aku mengkira pro bapak siro kabeh wahai alawiyah mulane payu hibu maka mesti demen sopa Allah aku mengkira kabeh karena Allah wis demen falatah tajuna maka orang butuh siro kabeh ilah to'ati maring to'at. Karena kamu sudah dicintai Allah, maka kamu tidak perlu taat. Loh, padahal ini nyalai aturan, nyalai pedoman umum. Banyak sekali orang yang dicintai dan mencintai, justru semakin giat. Mesti ini kan ngono tak? Ya, kayak sing contoh sing bisa itu. Anak bocah, duwe pacar. Dari didelok pacarnya pas bal-balan. Apa terus cukup menengahi aku di jelok pacarku lah karena aku rasa bal-balan ya malah orang lah bal-balan tambah sergap sampai menang goro-goro di jelok pacarnya yang mencintai dia lho dia di jelok Gusti Allah yang mencintai kok malah orang taat lah itu logika apa itu ini kesalahannya di situ. Makanya setan itu luar biasa lah ngapusi wayumsi ngelalekaken sapa setan nggawe lali mendorong kelalaian sapa setan almahmura ing wong sing kabujuk carane piye nglalekno apa nglalekno ananuhan ananuhan sak temene Nabi Nuh alaihi salam iku aroda ngersake sapa Nabi Nuh an yastasiba arep yen to barengi sapa aladuhu yastasiba arep yen to bisa barengi sapa Nabi Nuh waladahu ing anake Nabi Nuh dibarengno mau sertane Nabi Nuh fisabilate ing dalam perahu. Ngono. Falam yurid mongko ora ngersake sapa Allah. Fakana mongko ana sapa walad anake Nabi Nuh iku milamu broki termasuk kira-kira wong sing dikeremaken kabeh. Apa lali kuwi Nabi Nuh kuwi nabi sing hebat ulul azmi. Ngersakno putrane iso selamat melok-melok numpak perahu. Tapi akhirnya putrane Nabi Nuh malah kerem mergo ora manut. Faqala maka dawuh sapa Allah sapa Nabi Nuh Rabbi inna ibni min ahli. Rabbi inna ibni min ahli. Rabbi do pengiran kula inna beni sak temene anak kula Kanan niku min ahli setengah saking keluarga kula ngene mbok sampean aturne teng prau Gusti Gusti pakala moko dawuh sapa Allah taala ya nuhu innahu laisa min ahli innahu amalun ghairu sholih oh. Ya nuhu wahai Nabi Nuh innahu satu menekanan iku laisa orang sapa Kanan ora ana iku min ahli ka setengah saking keluarga sira duduk keluargamu iku ya beda iman, beda keyakinan, beda pinemu. Kowe pinemumu iman manut karo aku, la pinemu ne anak nganggo akale dhewe. Munggah ning gunung rumangsane, gunung gak iso kelelep. Ndek lali. Gunung kuwi iso kelelep ya nek prau lak munggah terus. Prau iki banyune munggah, praune melok. Munggah lan nek gunung kan ora. Begitu pula sakjane kiasnya itu. Kepasrahan dan penghambaan seseorang kepada Allah itu sebenarnya semakin banyak amal yang dilakukan, maka dia sebenarnya semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, inna usaha menyeorang percaya perintah Allah itu amalun kumindak huru sholihin kang ora sholat. Ora pantes anakmu itu pinemu mulanya istilah no jadi korban. Lalina itu ceritanya Nabi Nuh. Anaknya ceritanya Nabi Ibrahim. Wana Ibrahim alan ing sak temene Nabi Ibrahim alaihi salam iku istighfar wa balok nang ngapura sapa Nabi Ibrahim no nabi lho ya. Piye? Nabi njaluk ngapura. Njaluk nang ngapura li abi maring bapake Nabi Ibrahim. Lah kok falam yang fa? Falam yang fa moko ora manfaati apa istighfar Ibrahim ku en abihi. Ternyata enggak berguna itu istighfar dari anak yang soleh kepada bapak yang tidak soleh seperti abahnya Nabi Ibrahim itu. Ngono. Tapi itu bukan alasan oleh Ibrahim untuk tidak beristighfar. Itu akan semakin meninggikan derajat anaknya itu. Contohnya, wa anna nabiyana ngawe akan anak nabi anak yang saat temani nabi kita sallallahu alaihi wasallam salamu kebaring rahmat sopa Allah alaihi ingatasi nabi anak wa salamalan taring keselamatan penghormatan sopa Allah wa ala kuli abdin lan taring keselamatan ingatasi sabun-sabun kaula mustofan kan musti dia. Iya, Nabi kita, iya Nabi kita kan Nabi Muhammad iku istazana. Nabi kita iku istazana husnun izin sapa Nabi Rabbahu yang pengerane Nabi nyun izin fi ayyazura fi ayyazura yang dalam yang ta pareng ziarah sapa Nabi kubro ummihi yang kuburani ibu Nabi. Beliau ingin dan mohon izin kepada Allah supaya diperbolehkan ziarah ke kubur ibunya. Wa yastaghfira narab yanto nyuwun ngapura ngunaken sabun ngapura sapa nabi raha maring ummihi. Bi akhire fa'azina. Fa'azina monggo ngizini sapa Allah. Lalu maringkani Nabi di ziarati dalam ziarah itu walam yudhan panorati izini sopoh lahukani Nabi bil istighfari dalam jaluk nolapura ziarah oleh jaluk nolapura ka oleh akhirnya fajala samongko binarak sopoh kani Nabi yabdi halenani sopoh kani Nabi ala kubri ummi ingatasi kuburan ibu Nabi oleh nangis menglirik koti karena lembuti kanyi Nabi welasi kanyi Nabi welaslah amaring ummi bisa berbil korobati kelahan sabab kekerabatan sebab kerabat bukan karena menangisi soal keimanan saking nangisnya Nabi hatta abka kata abkasih wad bati akan nangis sopoh kanyi Nabi man ing para sahabat haulau kang ana kiwani priwa tengene kanyi Nabi. Oh matan itu jadi teori ini teori ini sinten setan sing ngelingno terutama ngungkapno kebanggaane wong-wong sing dadi anake wong soleh, lalu dia membanggakan kesolehan orang tuanya saja, dia malah sendiri maksiat. Itu tertipu karena GR gitu. Dia dibuat lupa dengan satu, pakai rumus setiap orang yang mencintai seseorang itu pasti akan mencintai anaknya gitu. Bagus ya Allah itu pacarno, Allah sudah mencintai ayahmu, maka kamu mesti akan sudah ikut katut dicintai oleh Allah. Oleh karena itu kamu tidak butuh to'at. Rupiye to kok malah tidak butuh to'at. Mestinya lek logika sendiri kan diwalik gitu. Sebagai bukti bahwa kamu dicintai Allah, maka kamu juga harus to'at seperti mbah-mbahmu kan ini kok. Jangan kok to'at itu supaya dicintai Allah, itu salahnya di situ. Aku tak to'at dan dicintai Allah itu salah. Kualik itu loh maksudnya. Ya sing bener piye? Karena aku dicintai Allah, maka aku bisa dan diperbolehkan ikut to'at. Sebagai bukti bahwa aku dihormati Allah, maka aku diperbolehkan, diberi kesempatan untuk berbuat to'at. Orang aku tak to'at dan dicintai Allah lah, aku kasusnya kualik. Nah ini begitu pula ayah-ayahmu itu dimuliakan Allah dengan bukti bahwa mereka itu diberi pangkat muttaqin, diberi pangkat sholihin. Artinya beliau-beliau itu dipersilahkan oleh Allah melaksanakan ibadah yang luar biasa. Ora kok wali kaya kowe ngono. Kamu dicintai Allah malah kamu tidak taat. Mergo alasane walau dicintai lagi ya apa taat lho. Piye to? Kok kualik ngono. Heh. Wis dicintai lagi ya apa taat. Kok tinggi opone? Ora kok soal tinggi apa ya ora soal kanggo karo gak kanggo. Ini persoalan tumbuhan. Kalau memang benar-benar kamu dicintai, mesti ada tumbuh taat ngono lho. Heh. Dene kowe ora taat berarti ora dicintai, ngono. Iya. Wa yunsi. Lha Bang. Fahadha mongko tadi iki-iki membanggakan orang tua. Aidon halim alaiku iltirarun, kebujuk bila sebab salah paham dengan Allah. Memang banyak ya kita sendiri kadang tertipu oleh hal-hal yang demikian. Kadang-kadang lho ngaku murid Pak Yai, Pak Yai cek ngetok kok ora enek lho. Apa wong sing iso beguru ngene Pak Yai ya angel lho. Lah aku sik iso beguru kok. Bedino mangan bareng kok. Nah, guruku selamat aku yang mesti selamat. Ya iya, gurumu selamat ya mergo taat. Lah kowe. Lah iya kula taate manut guru mawon apa nunut guru gak iso nunut taat iku kudu laku dhewe. Lah ada banyak nunut lha apa kok mangan bareng nunut mangane guru lak wareg dhewe. Kayak ngono. Bisa kau rasa mangan, masing mangan bergurumu, ayah jajal warak tau orang kau. Nah iya, gurumu ngamal hebat dong kau orang, ngamal gas, minum-minum. Nah, ini namanya iltiror, tertipu karena kesalahpahaman terhadap perlakuan Allah pada dirinya. Wahadau tadi iki oleh kebujuk ikuli anallaha. Karena saat temani Allah Ta'ala, iku yuhibu cinta sapa Allah Ta'ala al-muti'a ing wong sing taat. Tapi waya bulan sengit sapa Allah al-hasya ing wong sing maksiat. Iku kadung dijawane Allah. Ngono lho. Wis kadung diputusne Allah ukuran disenengi dan tidak disenengi bukan karena iki dulure iko iki cedhak karo iko bukan. Tapi ukuran yang disen taat ya disenengi, disen maksiat ya diketingi. Ngono kuwi. iku rumuse Gusti Allah. Walau kanalan lamun ana apa kudu cintanya orang iku yusri bisa sri bisa mrentek apa khuf bisa menjalar apa khuf menal abis saking bapak ila waladi maring anak la ausaka monggo meh-meh apa yasri apa yasri arep yen to bisa mrentek apa budu sri aidon hale male ngono. Kalau soal cinta, mengapa kamu punya keberanian menisbatkan kalau Allah mencintai bapakku, pasti Allah akan mencintai aku loh. Gak kok ngono penemumu, ngono. Kenapa lek soal bendu kok ora mbok ngono ora mbok pikir. Ya lek tiba bapakmu kuwi apik. Ya lek bapakmu yo duwe keelekan sing ora ro. Begale anjing kowe ora ro. Cek terus bapakmu dibendeli bisalah terus atuh dibendu piye. Hah? Lho upamane ngono. Ya tapi itu teori yang salah. Teori yang salah tidak bisa. Ukuran-ukuran bahwa yang maksiat bapaknya anaknya katut dibenci itu kelak ukuran kamu. Ukurane bisalah beda. Balilah aku balik utawi kan bener. Iku Allah tasiru arpin ke orang nanggung Allah tasiru arpin ke orang orang lakoni dosa sopo opo asiru tenuang sing dosa misiru ukro ing dosane wong liane gak bisa tanggungan dosa seseorang itu juga akan ditanggung orang lain itu gak bisa. Dulu dungo itu kan sekedar permohonan bukan tanggung jawab gitu loh. Heh. Jadi dungo kan yang permohonan orang tanggung jawab. Contohnya apa mana ini? Karena uang ini urusan karo polisi. Dulu ditilang sidang. Nah, ya tetap supirnya sapa? Ya kuwi sing kena tilang supirnya dah. Masa dilimpahnya mana penumpangnya sesudah yang panggah kuwi gue mesti dihukum yang panggah kuwi dene penumpangnya kok enak sing jaluk tulung dengan polisi kan duduk tanggung jawabnya sing jaluk tulung sekedar permohonan pak polisi buat terus di sidang pak polisi. Nah itu urusannya sing jaluk tulung tapi orang kok berarti pun kalau tanggungnya kula mawon sing dihukum ya ora iso. Heh. Kula mawon sing dihukum ngono ga iso, tetep piye? Ya prosese tetep prosedure tetep kok sing nglakoni njaluk tanda tangan keringanan macam-macam formulir prosedur ya sing tanda tangan kabeh. Sepiro mau dene sing njaluk tulung kan sekedar njaluk tulung. Enggak bertanggung jawab. Mulane paman wa manuta iso apa paman utai sopong kubona nyono sopoman nyono apa? Nyono anahu yang saat temeneman iku yanju bisa selamat sopoman oleh selamat di takwa abihi kelawan takwane bapak eman. Barang siapa yang mengira bahwa ketakwaan bapaknya itu bisa menyelamatkan dia iku anak polisi dunia. Eh? Assalamualaikum. Selamat malam, Pak. Anu, Pak, badhe ngene, Pak Budi. Oh, nggih. Ketepaan Pak Budi kuwi. Komandane polisi kuwi. Ngono tok ae terus diwita itu. Assalamualaikum, selamat malam, Pak. Anu, kula niki putrane Pak Yai anu. Oh, nggih. Iya lek polisi dunya. Sungkan karo Pak Yai. Malaikat akhirat itu polisinya punya sungkanung ini ya. Orang biaya-biaya belas. Mula barang siapa mengira bahwasanya dia bisa selamat karena ketakwaan orang tuanya iku kaman dona iku kaman kaya dini wong dona kang nyono sopoman anau satu meneman iku yasbau bisa warak sopoman bisa warak diakli abdi sebab oleh mangan bapak emat wayar wilan bisa seger sapa man bisur bi abdi sebab ngombene bapak emat jadi rumangsane ngono sing mangan bapake anake sing warak sing ngombe bapake anake sing seger napa ya iso eh? Gak iso kalau kemudahan niru-niru ngombe mungkin bisa kemudahan untuk niru-niru mangan bisa pancen wong ngono lek bapake mongan mangan ae akhire ndek niru mongan mangan ngono terus bapake ngombang-ngombe ae niru ngombang ngombe maka iso waret kan iso seger tapi lek kok bapakku wis ngombe netop kok ibu bapakku wis mangan akeh aku rasah mangan wis ngelak warek dhewe kaya ngono ya gak bisa lah mungkin kalau mungkin bapak ini delalah ini kaya tarsan ngumbini ngokop kemana dia ngerti ini yang ngokop-ngokop ngono kuwi dia akan sulit untuk ngombe sing model orang ngokop nah itu persoalan sulit dan mudah saja tapi gak bisa bergantung total itu gak bisa gitu loh ya iso wis to masya kowe mondok ngene kiai ngetop ritek lek kowe gak gelem belajar apa gak goblok alah kiai kowe sibat kok ora belajar itu muridnya pinter-pinter ora iso ya tetap kudu belajar ya cuma anak kalane belajarnya itu lebih mudah anak kalane belajarnya sulit itu aja nah, tapi soal belajar ya harus itu sak gandeng gimana waya sirulan dadi sapa wong dadi ku ngaliman wong ngalim oleh dadi ngalim bita'alumi abi sebab oleh belajar bapake ngono penyono ngono kuwi piye apa ya cocok sing belajar bapake sing bener anake lho iso ora iso ya itu tadi kalau kemudahan mungkin bisa lebih mudah maksudnya lek bapake iku pinter biasanya anake belajare ya gelis ya cerdas ngono lho biasane tapi ora kabeh ngono bapake pinter cerdas anake ora cerdas padahal anake yo gethu ngono ngono kadang-kadang ora kasil apa meneh kowe gak gethu blas eh jadi gak bisa berharap begitu wayasilu lan bisa teko sapa wong ilal ka'bati maring ka'bah wayar lan bisa ningali sapa wong hak ing ka'bah bimasi abi sebab mlakune bapake sing lunga bapake sing delok ka'bah ndeke lho ya iso eh ora iso cuma lek bapake tau ning Mekah ndeke urung tau ning Mekah tau krungu ceritane mungkin secara logika upama ndeke kaya padha-padhane Mekah mungkin lebih apa banyak kemudahan-kemudahan di sana kenalan wong kono sama kenal bapakku dah oh anu toh Syekh itu toh oh iya itu bapakku ya itu aja kemudahan tapi tetap kudu budal rono lho ora kok menengah ning Jawa apa iso ndelok Ka'bah sing ndelok Ka'bah bapake sing laku bapake sing terkenal bapake ndek tengok-tengok ning Jawa jare ngene iki aku nang Mekah yo ya itu gak bisa mulane fatakwa mongko utahi takwa iku fardu ain ngoten jadi fardu ain itu ya agar wong ora peduli bapak anak ngono gak iso fardu ain brentek ning wong liya mulane falayuzi mongko ora bisa nyukupi piyeng dalam takwa apa sapa walidun bapakan walidi saking bapake saking anake walid sayan suwiji-wiji tidak cukup sesuatu yang dilakukan bapaknya kok mesti anaknya kebagian itu enggak bisa yang namanya takwa itu ya tetap yang takwa bapaknya yang dapat nama mutakin ya bapake lah ngono to iya wakadaran kaya mengkono-mengkono Pakatan kaya mengkono-mengkono ora nyukupi al-aksu tai suwali, begitu sebaliknya. Sebaliknya piye? Kalau anaknya baik, ya kebaikan itu untuk anaknya. Bapaknya ya enggak dapat apa-apa. Wa indallahi lan iku ana ing ngersane Allah jazaa'u taqwa utawi piwalese ketakwaan. Dawuh Allah Ta'ala yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abih. Dina kiamat iso mben. Sok dina kiamat yauma yafirru. Dinane mlayu ora kenal sapa almaru awak-awakan min akhihi saking sedulure akhi, saking sedulure mar'u. Dari kiamat nanti orang per orang itu lari dari saudaranya, artinya tidak mengenal pangkling. Mungkin di urusan dewi-dewi orang beda kaya saiki ning dunya wis ngono. Katane jadi bupati wadike jadi duta besar ning Malaysia umpamane, wadike neh jadi pegawai penerbangan. Mulai kerana kesibukan diwi-diwi serah tahu ketemu ya tak? Di beban diwi-diwi serah tahu ketemu. Kalau pemenang sampai dengan akhirat yang dina kiamat di beban diwi-diwi di urusan diwi-diwi ngadepi pekiwai diwi-diwi umpamanya nah ada rame-rame acara apa orkes nang stadion utawa acara sing akeh wonge ngono iku lek wayahe metu bareng ngene kok pekewu metu ning lawang bareng sita lawang etan sita lawang kulon anake ning lawang etan mboke ning lawang kulon ngene kuwi wis bengak-bengak anakku endi sing anake endi mbokku ora iso ketemu wong sita aruse arus etan sita arus kulon ora iso sampeyan kelingan tau critane orang yang biar tidak tahu itu kalau melok istiqosah ini Mbak Sari lucu-lucu ceritanya kalau orang desa melebuni Mbak Sari lalu lawannya pirang-pirang setelah ngetut ini wong ceritanya macam-macam anak sih Jawa ini ngesana kancanya harap nyapa hati boleh lah orang tua-tua manggul gak roh jalan dalam malah dia diwi sih kesasar sing nang tuwa mangi sene sing nulungi wis tok omah ke jam 2. Lah malah sing guloki sampai jam 9 bengi ke tok omah. Ngene iki gak mesti, itu baru soal pekiwe istighosah ning Surabaya. Besok pekiwe dina kiamat iki. Lah ora di keahlian diri untuk mencari jalan menuju surga sendiri. Seperti keahlian seseorang mencari jalan keluar menuju rumahnya sendiri-sendiri. Tadi kalau istri bosan lah, kalau alah sepokoknya sudah usah ngurusi renorno, ngono. Sama ngurusi renorno malah kecepet-cepet neng lawang stadion, menungguin. Maka nggak bisa, nggak bisa. Yang namanya ketakwaan itu tidak bisa nular. Jadi nggak bisa nular dalam tanggung jawab loh ya. Kalau hubungan antar doa bisa, jadi saya baik doa no anak mana doa no putune. Dan putune ndonga ana bayi tapi tetap tanggung jawab posisi ketakwaan itu tetap berada pada masing-masing gitu. Dulu donga mung sekedar donga no ora ngono to. Soal pergi donga no kok hasil dongane ketampa sing didongakno apa ora lha kuwi dudu urusane sing donga lan dudu urusane sing didongakno kuwi urusane Allah. Lagi lho illa ala sabil syafaati. Soal urusan syafaat ada saling menolong, saling membela ada, tapi tanggung jawab person mesti ada juga, nggak bisa lepas. Illa ala sabili syafaati, kecoba yang atasnya jalan syafaat liman kedua wong lam yastada kang ora banget-banget apa wajah buloi bintuni Allah alaihi yang atasnya man. Akhirnya payak zanu mongko ngidini sapa Allah ngidini bisafaati dalam awe syafaat atau nampo syafaat lahu kedua besok itu urusannya hanya syafaat saja. Jadi syafaat itu saling memperhatikan, mungkin ya tetap beda to. Upamane sing sito nggawa handphone, sito yang nggawa handphone ngono kan iki iso hubungan. Oh ning di saiki. Oh aku ning ngarepe pintu 1. Lah kowe aku ning ngene pintu 5. Alhamdulillah itu ngene wis cukup anu, wis cukup anu. Nah, tolong anu, tolong. Sampe sing cedhek ning pintu 1, cedhek karo loket. Takokno ning bagian anu meneh sing jaga satpame. Iki ning pintu 7 iki. Ana wong kelangan bapak iki piye iki. Tolong-tolong anu. Lah iku iso. Tapi tetep wong sing susah apa enggak? Susah lah ngono to. Ngopo ya sanalika kuwi terus wis ana sing nulungi terus bunga mriyen kaya tetep ketar-ketir ae banggaan. Syafaat berlaku tetapi soal tanggung jawab masing-masing. Itu non jawab harus disadari seperti itu. Kama kaya keterangan sahabat kok kang wis dhisik apa ma di kitabil kibri ing dalam kitab yang rangno takabur wal ujbilan rangno ujub. Nah, termasuk di keterangan kibir, takabur dan ujub yang karena orang tua tadi. Anak wong sing tak ujub krana bolone, anak wong sing ujub krana bapake, anak sing ujub krana duwite, ana sing ujub krana sandangane, ngono kan salah kabeh to. Sandangan lagi bangga nih. Sandangan ini gombal ya kan. Bangka kok dibangga nih. Bangka itu bisa lengser. Ya pengaruh dibangga nih. Pengaruh bisa entek. Buktinya kok lagu-lagu kok. Karena sing iki bisa terkenal, sing ora terkenal. Ya ini berarti gak mesti kok. Gak mesti. Makanya soal gurur ini satu ini kesimpulannya orang-orang mukmin yang bermaksiat itu kebanyakan satu membanggakan kepercayaan dia tok kepada Allah tanpa ada amal itu dia nggak tutup dia mengira bahwa berharap yang demikian itu namanya rojak padahal itu baru setingkat amani apalagi you know, kalau apa sandaran pancatane dia berharap itu hanya karena dia anaknya orang soleh itu aja wala itu sudah malah nemen gitu malah nemen kebujue jadi antaranya itu tadi sing loman lah Gusti Allah ngono to dan sing loman Gusti Allah sing ngedum kelomanan apa Gusti Allah lah kok kamu wis memastikan gak kamu dapat kelomanan sehingga loman apa? Allah sehingga ngedum loman? Allah lalu aku yang mesti ada ngedum kan ngono saya ini itu duit konco alah konco aku kuih duitnya jutaan ya santai-santai lae aku gak usah ngaku dikai sehingga duitnya atas apa? Koncomu dan aku sehingga tukang apa? Dia kancamu gila, tapi apa mesti oleh bagian? Ngurung, loh tapi sing wis-wis lah, kok sing wis-wis. Situasi kondisi itu orang manut sing wis-wis loh. Lelah moro-moro kancamu terus. Jadi pegawai di Amerika, adik gue panggil di Jawa loh itu. Nah, gue dikirim. Ya lah roh alamatmu. Yang kurang aku melarat pun teramu ngolah ngale. Gue pas kancamu sekelingan alamat lawas. Itu dikirim, tapi dengan alamat lawas itu nampak malah penghuni lawas ya dah. Iso air nunggu malane, nggak bisa. Allah itu memang maha pemurah, Allah itu memang maha pengampun. Tapi wajah sing mbok gawa kuwi kena dijunga dari ampunane Allah orang gitu loh. Waktu karena nek matahari kan terang, nggak usah melek, saya sudah terang kok matahari itu. Iya tapi lek gak melek apa gak peteng loh. Gitu. Masa sing melek kancamu kowe sing padang kan ya padha kudu meleke ta. Nek kancamu melek kowe melek lah iku baru padha-padha padang ya. Makanya begitu pula cahaya keimanan, cahaya ketakwaan itu pun harus melek masing-masing. Al-Fatihah.